Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi al-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana allimna at-ta'wil wa faqihna fid din waj'alna ya rabbana in ahli al-Qur'an wahsurna yawm al-qiyamati ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana arzukna taubatan qabla al-maut al-shahadata inda al-maut wal-jannata ba'da al-maut amma ba'du. Sangat kami cintai, kami muliakan ayahanda kami, bunda kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa berkumpul, bertemu kembali atau bergabung di acara mulia ini, baik yang bisa hadir secara langsung atau menyaksikan atau mendengar dari tempat yang berbeda-beda. Yang jelas kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk bergabung dengan acara ini adalah nikmat yang amat agung, dan semoga Allah mengabadikan nikmat tersebut sehingga kita senantiasa dengan penuh kelegaan, rasa senang hati untuk menghadiri majlis mulia seperti ini, khususnya majlis tafsir Al-Quran. Dan juga semoga pertemuan ini benar-benar menjadi sebab dan muqaddimah kita kelak dipertemukan oleh Allah di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berada di surat Al-Imran, Al-Maidah. Kita sudah sampai kepada ayat yang ke-89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima 'aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 'ashrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Dhalika kafaratu aymanikum idha halaftum. Wahfadhu aymanakum. Dhalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Pada ayat sebelumnya dijelaskan tentang kehalalan yang Allah berikan kepada kita. Dan hendaknya kita menerima sesuatu yang dihalalkan oleh Allah itu dengan syukur. Dan kita diperintahkan untuk mengambil dari yang halal. Dalam ayat yang sebelumnya, dalam ayat sebelumnya, wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban. Kita mengambil sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah. Akan tapi ada sebagian orang yang merubah dari yang halal menjadi haram, seperti orang Yahudi itu menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Bukan karena Allah mengharamkannya, tapi dari diri mereka mengharamkannya. Seperti mereka tidak mau makan lemak dan sebagainya, atau jenis-jenis unta tidak mau makan dan mereka mengatakan haram karena kepercayaan mereka. Dan kepercayaan itu sudah mengarah pada sesuatu yang jauh daripada akidah. Sehingga mereka mengharamkan sesuatu yang semula dihalalkan oleh Allah. Kemudian, ada hal-hal yang semacam ini juga masuk kepada kaum muslimin. Yang menurut mereka, makanya pembimbing itu penting, guru itu penting. Ada sahabat Nabi dalam beribadah ini, karena pengin serius dalam beribadah, sehingga mereka kadang ada sebab yang menjadikan ibadahnya kurang. Lalu sebab yang menjadikan ibadahnya kurang itu dijauhi, padahal itu sesuatu yang halal. Ada yang tiba-tiba bersumpah begitu saja. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq suatu ketika bersumpah. Di saat ada kedatangan seorang tamu, kebiasaan beliau itu adalah senang dengan tamu. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu termasuk orang yang tidak bisa makan kecuali dibaringi dengan orang, dengan tamu. Suatu ketika ada dikisahkan bahwasanya kedatangan seorang tamu dan tamu tersebut tidak mau makan. Karena satu hal puasa. Sehingga bersumpah sampai demi Allah, kalau kau tidak makan, aku tidak makan. Sementara puasa itu sendiri puasa yang harus diteruskan. Sudah bersumpah demi Allah, aku tidak makan. Dan banyak dicontohkan juga dari kisah sahabat Nabi yang bersumpah tidak mau makan makanan yang halal. Demi Allah, aku tidak mau melakukan itu, padahal itu adalah yang halal. Bersumpah secara serius. Bahkan di antara mereka ingin melakukan ibadah tapi tidak disenangi oleh Nabi. Seperti suatu ketika di antara para sahabat Nabi itu lagi berkumpul membicarakan tentang Rasulullah. Rasulullah itu orang yang ahli surga. Pangkatnya tinggi, dicintai oleh Allah. Tapi ibadahnya Rasulullah kok kayak begitu? Luar biasa, sampai kakinya bengkak kalau sudah sholat, Masya Allah. Sedekahnya pun tidak pernah Rasulullah itu menyimpan uang di dalam rumahnya, menyimpan rezeki. Selalu diberikan, begitu baiknya. Sehingga para sahabat Nabi menginginkan beliau itu punya pangkat tinggi. Tentunya tidak mungkin menyamai atau bahkan melampaui pangkat Nabi. Cuma dari inisiatif keinginan mereka untuk meningkatkan ibadah mereka, mereka pada bersumpah, kalau begitu demi Allah aku tidak akan buka selama-lamanya, aku akan puasa terus. Yang satu berjanji untuk bersumpah untuk tidak meninggalkan bangun malam selama-lamanya, akan melek terus. Sebagian lagi, istri termasuk orang yang menjadi sebab aku kurang ibadah, maka demi Allah aku tidak akan mau menikah. Nah, yang demikian. Ternyata hal yang demikian itu didengar oleh Rasulullah. Rasulullah marah. Aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Akan tapi aku kadang berpuasa, tapi kadang aku juga berbuka. Aku bangun malam, tapi aku juga kadang tidur malam, dan aku pun juga menikahi wanita. Aku juga menikah, bahkan diancam faman raghiba an sunnati falaysa minni, yang tidak mau dengan sunnahku bukan termasuk golonganku. Nabi marah, tidak boleh yang demikian itu. Kemudian banyak sesuatu yang semula dihalalkan oleh Allah itu ada dijadikan haram oleh sebagian sahabat Nabi dan dengan sumpah. Maka setelah itu datanglah ayat ini. Jadi ayat ini adalah untuk memberikan solusi kepada mereka. Bagaimana sudah telanjur seperti itu? Maka ada lagi, kalau seandainya orang terjadi mau melakukan kemaksiatan dengan sumpah, apakah harus dipenuhi gara-gara sumpah? Karena salah faham dalam menjalankan sumpah. Demi Allah, saya akan yang haram misalnya. Aku akan mabuk besok. Nah, ini sumpahnya untuk yang haram. Apakah dia harus memenuhi sumpahnya atau dia harus melanggar sumpahnya? Dan ini petunjuk bimbingan dari Nabi SAW, ternyata inilah keindahan yang diajarkan oleh Allah. Coba kita cermati. La yu'akhidukumullahu billahwi fi aymanikum. Sumpah yang akan dituntut oleh Allah ada hukumannya, baik di dunia yang harus membayar kafarah atau di akhirat yang ada hukumannya seksa. Itu bukan sumpah laghu, bukan sumpah yang tanpa disengaja. Ada sumpah yang keluar dari mulut seseorang tanpa disengaja. Tapi sebelum kita masuk bab sumpah, ketahuilah kita tidak diperkenankan memperbanyak sumpah biarpun demi kebenaran. Karena sumpah itu digunakan untuk keperluan kita untuk meyakinkan sesuatu yang amat penting di saat orang ada tanda-tanda keraguan. Maka perlu kita hadirkan sumpah. Maka dari itu jangan memperbanyak sumpah. Ada orang hidupnya dengan sumpah. Semakin banyak sumpahmu, semakin banyak yang tidak percaya kepadamu. Maka jangan banyak sumpah kalau berbicara. Dan kalau diperlukan baru keluarkan sumpah. Sebab seorang dikit-dikit demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Sampai pusing orang lihatnya. Jadi Anda jangan memperbanyak sumpah. Biarpun kebenaran tidak perlu sumpah. Sampaikan kebenaran, orang akan percaya kalau engkau biasa jujur. Jadi kebenaran itu tidak perlu harus pakai sumpah untuk kita sampaikan. Kecuali sesuatu yang amat penting. Kemudian setelah itu apa? Khawatir ada keraguan. Sementara ini sangat penting. Maka dibarengi dengan sumpah. Maka dari itu segala sesuatu di dalam Al-Quran yang Allah menghadirkannya dengan sumpah. Atau sabda Nabi SAW yang dimulai dengan sumpah. Tentu itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Dan kita harus paham makna itu. Jika Nabi memulai dengan sumpah, maka itu pasti sangat penting. Allah memulai dengan sumpah, pasti itu sesuatu yang sangat penting. Kemudian masalah sumpah, kalau Allah boleh bersumpah dengan apapun dari makhluknya, Allah bebas bersumpah demi masa wal asri atau wal fajri walayalin ashr. Allah bisa bersumpah dengan waktu fajar, Allah bersumpah dengan masa, dan Allah bisa bersumpah dengan matahari dan seterusnya. Kalau Allah sang pencipta boleh bersumpah dengan apapun yang Allah ciptakan. Tapi kita sebagai makhluk tidak diperkenankan bersumpah kecuali dengan nama Allah. Kita tidak diperkenankan bersumpah kecuali dengan nama Allah. Billahi birrahman, pokoknya dengan nama Allah yang Anda kenal dengan Asma'ul Husna. Maka tidak diperkenankan kita bersumpah kecuali dengan nama Allah. Ada yang bersumpah dengan keagungan Allah misalnya, bukan dengan Allah, bi'azamatillahi. Maka ini para ulama memasukkan itu seperti dengan sumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini dianggap menurut madhab madhab Malik misalnya. Madhab Malik kalau mengatakan bi'azamatillahi bijalalillahi, demi keagungan Allah, maka menurut madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala, itu langsung jadi sumpah yang sah. Kalau menurut Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu atau madhab Syafi'i, perlu niat. Baik, yang jelas kita arahkan dulu, fokuskan dulu kepada sumpah dengan nama Allah. Dengan nama Allah yang Anda ketahui dari Asma'ul Husna. Bahkan lebih dari Asma'ul Husna yang 99, nama Allah lebih dari 99 nama. Kemudian, bagaimana jika bersumpah dengan Nabi, nama Nabi? Bagi orang yang beriman kepada Allah lalu bersumpah dengan Nabi, ini juga para ulama, sebagian ulama kebanyakan mengatakan tidak diperkenankan bersumpah dengan Nabi sebab Nabi bukan Allah. Akan tapi apa yang dinukil dari Imam Ahmad Ibn Hanbal, diperkenankan bersumpah dengan Nabi karena Nabi adalah keimanan kepada Allah dan Nabi adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Maka jika bersumpah dengan bin Nabi, dengan Nabi, menurut yang dinukil dari Imam Ahmad bin Hanbal, maka itu diperkenankan. Atau dengan Al-Quran beda lagi. Al-Quran tidak seperti Nabi. Kalau Nabi di situ ada khilaf. Bersumpah dengan Nabi ada khilaf. Kalau bersumpah dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamullah, maka Al-Quran ini adalah kalamullah. Seperti dalam bahasa akidah kita, yang nama Al-Quran kalamullah. Kalamullah ada sifatun qadimatun azaliyatun qaimatun bidatihi ta'ala bila sautin wala harfin wala taqdimin wala ta'khir. Kalam Allah adalah qadim dahulu. Dan ada pada Allah. Tidak ada yang dahulu, tidak ada yang belakang. Tanpa suara dan tanpa huruf, itu adalah kalamullah. Jika yang dimaksud adalah kalamullah itu, maka boleh kita bersumpah dengan Al-Quran. Bil-Quran maksudnya dengan Al-Quran yang kalamullah tersebut, maka empat madhab menganggap bahasanya sumpah dengan Al-Quran adalah diperkenankan. Baik. Umumnya orang bersumpah dengan nama Allah. Dan jika Anda bersumpah, ambillah sumpah yang paling disepakati, yaitu dengan nama-nama Allah. Billahi. Dengan nama Allah. Demi Allah. Itu sumpah. Kemudian bagaimana hukum sumpah itu sendiri nanti? Hati-hati. Yang jelas jangan biasakan Anda bersumpah. Apalagi hanya untuk meyakinkan pembeli lalu kita bersumpah. Na'udzubillah. Berbohong lagi. Berbohong urusan dagangnya, demi Allah saya belinya mahal loh ini begini, padahal itu berbohong, itu dosa. Jadi ada sumpah dalam dusta, itu adalah ghamus, ada babnya sendiri. Ada sumpahnya orang yang berdusta, sumpah tapi berdusta, sumpah berbohong. Sumpahnya orang berbohong bagaimana? Na'udzubillah, dosa gede. Dan itu mahal, Allah itu mahal, hati-hati. Allah itu mahal. Sehingga untuk dagang saja harus pakai Allah kan, biar dibeli sama orang, demi Allah orang percaya. Oh, Anda menjual Allah demi dagangan Anda. Dan agama mahal, agama mahal, maka jangan Anda tukar dengan dunia atas nama agama kadang untuk mencari dunia. Sekarang mau jadi apa saja harus dekat-dekat sama ustaz kiai untuk jadi apa. Dan agama mahal atas nama agama, kalau sudah pakai nama agama berat semuanya. Sehingga terplesetlah orang yang menggunakan agama untuk mendapatkan dunianya. Menggunakan agama untuk mendapatkan dunianya, ini serem lagi orang. Mengendarai agama untuk sampai dunia. Kalau orang kafir jahiliyah itu adalah menggunakan berhala untuk sampai kepada Allah. Menyembah kepada Allah katanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menyembah berhala mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ini pendusta-pendusta, penjual agama, termasuk yang sumpah palsu untuk kepentingan dunia, atau yang memanfaatkan dunia untuk yang menggunakan agama untuk kepentingan dunianya, maka itu seperti mengendarai Allah untuk kepentingan dunianya. Ini serem lagi manusia ini. Jahat lagi ini. Maka ketulusan ini penting. Baik dalam bersumpah, sumpah kadang memang diperlukan. Nabi sendiri juga menyebutkan dalam istilah sumpah, banyak kisah sumpah. Ada sumpah li'an, ada sumpah macam-macam. Sumpah ini kadang diperlukan untuk pembuktian. Seperti sumpahnya dua orang yang saling bersengketa, maka nanti dikatakan yang satu harus mendatangkan bayyinah, dua saksi. Kemudian yang satu dengan sumpah dan seterusnya. Ini ada istilah sumpah, itu ada. Yang jelas bagaimana dengan kisah sumpah itu sendiri, bagaimana di saat kita sudah terlanjur bersumpah. Yang jelas kaidahnya, Anda jangan mudah untuk sumpah. Itu lesan-lesan orang yang prasangka buruk sama orang, dan lesan yang biasa berbohong. Banyak sumpah. Jadi kalau Anda banyak sumpah, sebetulnya telah distempel Anda, bahwasanya Anda banyak bohong. Karena kebanyakan sumpah. Dikit-dikit bahasa, enggak pakai sumpah saya percaya kok. Memangnya kenapa? Kamu sebutan sama saya. Kamu berprasangka buruk kepadaku, kalau aku tidak percaya kepadamu, kenapa harus pakai sumpah? Dan itu tidak indah. Maka yang biasa sumpah, hentikan sekarang. Jangan banyak sumpah, biarpun itu benar. Kemudian, sumpah itu ada namanya al-yamin allahu. Ini katakan, la yu'akhidmu billahwi. Allah tidak akan akhod. Mu'akhodah itu begini. Mu'akhodah itu lain. Akhodah, mu'akhodah. Akhodah sama akhodah. Kalau akhodah, kalau Allah akhdah, muktadirin, Masya Allah kalau menghukum langsung ada orang kafir dan sebagainya, langsung. Tapi kepada orang yang beriman tidak pakai akhoda, tapi mu'akhodah. Mu'akhodah itu seolah-olah ada saling mu. Karena di situ ada muqaddimah, ada perjanjian. Karena kita dalam irama patuh kepada seorang muslim, berjanji untuk patuh dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di saat tidak memenuhi ini, berarti ada ketimpangan, maka perlu namanya mu'akhad. Akan tapi hasilnya adalah tetap Allah akan menghukum. La yu'akhidukumullah. Allah tidak akan menghukum kepada kalian billahwi di saat kalian bersumpah yang sumpahnya sumpah lagu, sumpah yang tidak berarti. Bagaimana sumpah lagu itu fi aimanikum, sumpah yang tidak berarti adalah sumpah yang tidak bertujuan untuk sumpah, hanya karena kebiasaan mengucapkan kata la wallahi. Ada sebagian orang Arab kalau ngomong la Allah, bukan sumpah dia. Nanti ke sana, la wallah. Sudah kalimat wallah ini sudah. Nabi juga misalkan seperti orang mengatakan la wallah, bala wallah. Bukan karena bersumpah, tapi sumpah itu adalah untuk meyakinkan wallahi, billahi, itu sumpah. Tapi kalau kalimat-kalimat yang tidak disengaja semacam itu, maka itu bukan dianggap sebagai sumpah. Seperti kebiasaan orang Arab kalau berbicara biasanya dikasih pungkasan wallahi, la wallahi. Bala wallahi, la wallahi. Wallahi ya akhi, ya nama. Bukan wallahi, bukan sumpah, wallahi ya akhi. Bukan bersumpah, la itu lahu. Maka itu tidak dianggap yang demikian. La yang dianggap al-yamin al-mun'aqidah itu. Yani fima aqadtum al-ayyati. Iman apa aiman sumpah yang engkau sengaja dengan niat untuk bersumpah. Baik tujuanmu adalah benar atau tujuanmu adalah untuk berdusta, yang jelas engkau berniat untuk menggunakan nama Allah tadi untuk memperkuat omonganmu. Itu sumpah. Dusta atau benar, yang jelas kau sengaja. Maka di situ nanti ada misalnya, demi Allah, aku tidak akan masuk rumahmu. Akhirnya masuk. Sudah terlanjur bersumpah. Demi Allah, aku tidak masuk rumahmu. Aku sudah terlanjur bersumpah, ternyata aku harus masuk rumahnya. Ini sumpahnya serius, karena berjanji mungkin saking marahnya tidak masuk rumah tersebut. Demi Allah, aku tidak masuk rumahmu. Demi Allah, aku tidak mau berbicara dengan dia. Tentunya harus ngomong. Jadi serius dia bersumpah untuk menghindari sesuatu atau untuk melakukan. Demi Allah, aku akan lakukan itu semuanya. Tentunya tidak dilaksanakan. Tapi waktu bersumpah itu serius. Demi Allah, saya akan puasa besok hari Senin. Demi Allah, jadi semuanya dihubungkan dengan sumpah. Tapi serius dia waktu mengucapkan demi Allah, memang dia menginginkan dengan kalimat demi Allah itu untuk mengukuhkan apa yang akan diucapkan tadi. Demi Allah, apa? Kalau aku tidak mau masuk rumahmu, nggak usah enteng ya. Demi Allah, oh iya, tidak, jadi kuat. Misalnya aku tidak masuk rumah dia. Mungkin dia rumah tidak baik dan sebagainya. Demi Allah, aku tidak masuk rumah dia. Dan mungkin ini hal yang mulia. Kenapa? Rumah maksiat. Rumah enggak benar. Rumah, misalnya rumah judi, rumah mabuk, dan seterusnya. Akhirnya apa? Demi Allah, aku tidak mau nginjekkan kaki saya di tempat itu. Dan dia serius. Dan di saat bercuma, bukan tujuan jelek karena menghindari kemaksiatan. Tak taunya. Rumah itu dibelikan untuk kepada dia untuk bangun pesantren. Wah, gimana nih? Akhirnya dia harus tak masuk. Sumpahku bagaimana dulu? Itu dibelikan untuk kepada dia untuk bangun pesantren. Wah, jelas waktu sumpah dia serius demi Allah. Akhirnya dia harus aku tidak mau menginjakkan kaki di sana. Sumpah. Itu namanya sumpah yang serius. Aqdumul aiman. Apa yang kau serius? Jelas waktu sumpah dia bersumpah. Serius demi bukan Allah. Tadi yang terlalu aku tidak mau menginjakkan kaki di sana. Tidak ada maksud untuk bersumpah. Itu namanya sumpah yang serius. Itu yang serius dan itu dibenarkan yang demikian itu. Karena itu kemaksiatan dalam bersumpah. Bukan tadi yang Allah sudah masuk ke kampung yang karena dia tidak ada maksud untuk bersumpah. Karena apa? Menguatkan itu yang serius dan itu dibenarkan tidak masuk ke rumah itu karena ada kemaksiatan di tempat tersebut. Ini sumpah yang dibenarkan. Allah sudah masuk ke kampung itu karena dia ternyata berubah. Allah. Maka dia melanggar menguatkan hatinya. Cuma dari sisi ini dia tidak berdosa karena di dalamnya ada kemaksiatan. Ini sumpah yang dibenarkan. Jika ternyata berubah, nanti maka dia melanggar, maka ada hukumannya. Kenapa? Cuma dari sisi lebih baik, lebih baik. Melakukan yang lebih baik. Misalnya mbak, misalnya telanjur bersumpah. Kenapa? Untuk melakukan yang lebih Allah, baik, lebih baik. Rumah bibi saya, kenapa harus pakai sumpah? Melakukan yang lebih baiknya. Setelah itu sadar. Misalnya mbak, misalnya telanjur bersumpah. Ya Allah, kenapa? Demi Allah, aku tidak mau ke rumah bibi saya. Kenapa harus pakai sumpah? Mungkin saking marahnya. Saya akan setelah itu sadar. Kemarin sumpahnya benar. Demi Allah, aku tidak mau ke rumah bibi saya. Kok bibi saya tidak saya datangi sampai sumpah? Tapi setelah itu sadar imannya menyeru. Saya akan maka lalu ziarah kepada bibi, saya. Maka dia wajib sumpahnya benar demi ini Allah, aku tidak mau rumah bibi saya. Mula, kamu itu disuruh tapi setelah itu sadar syaitan. Imannya menyeru. Memutus lalu ziarah kepada bibi, maka dia wajib bayar. Jadi sumpahmu yang pertama ini itu yang ngajak syaitan demi Allah, aku tidak mau rumah bibi disuruh patuh pada syaitan. Setelah itu kamu sadar, kamu dengan syaitan, akhirnya jadi sumpahmu yang pertama itu yang ajak syaitan demi Allah, aku tidak seruan Allah, silaturrahim. Itu seruan syaitan. Cuman bagaimana sumpahku? Setelah itu kamu sadar, kamu akhirnya datang ke bibimu yang nyambung, silaturrahim. Kamu telanjur, kamu menyeru, mengikuti seruan Allah, silaturrahim. Nanti ada yang sumpah, itu cuman bagaimana sumpahku? Ada hanat, harus kau bayar. Atau melanggar sumpah, harus ada dendanya, dan ada yang melanggar sumpah dan tidak berdosa. Sumpah. Cuma nanti ada yang sumpah itu berdosa dan tidak berdosa. Ada sumpah yang berdosa atau melanggar sumpah yang berdosa dan ada yang melanggar sumpah dan tidak berdosa. Sumpah palsu. Na'udzubillah. Dia tidak ada sumpah yang berdosa. Melakukan. Atau melakukan dia ngomong tidak. Dia sudah tahu ngambil barang yang seseorang lalu baru demi Allah aku tidak mengambilnya. Padahal dia mengambil. Dia tidak melakukan ngomong melakukan. Dia bersumpah. Atau melakukan dia ngomong tidak. Dia sudah tahu ngambil sumpah itu modelnya macam-macam lalu baru demi Allah aku tidak mengambilnya padahal dia mengambil yamin dusta ambilnya. Yamin palsu dia bersumpah palsu atau jadi sumpah itu modelnya macam-macam saksi-saksi palsu dengan sumpah yamin ini yamin dusta yamin palsu sumpah yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di antara orang-orang yang tidak untuk bakal dilihat menjadi saksi-saksi palsu dengan sumpahnya wah ini neraka jahanam sumpah tapi palsu yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala kan kadang tidak melihat kamu tidak bakal dilihat dengan kasih sayang oleh Allah di akhirat adalah orang yang punya sumpah di sana minum yang dia bisa mabuk nih sumpah demi Allah nah kenapa harus bersumpah bahkan kadang tidak melihat kamu bohong Allah saya melihat dia begitu maka ini yang lihat di sana minum yang dia bisa mabuk nih sumpah demi Allah ini dosa dia kenapa harus bersumpah wa taala sumpah untuk maka kalau sumpah yang maka ini yang seperti ini sumpah yang di dalamnya adalah ada dusta bohong ini sumpahnya adalah haram. Tapi kalau sumpah yang sebelumnya tadi, sumpah untuk meningkatkan kebaikan atau menjauhi kemungkaran, maka itu sumpah yang tidak haram. Demi Allah aku tidak mau masuk rumah itu karena di rumah tersebut ada kemaksiatan. Maka ini bagus, baik karena apa? Agar dia tidak masuk ke rumah itu, agar dikuatkan hatinya untuk menghindari agar tidak masuk ke rumah itu. Demi Allah aku tidak mau masuk pasar itu. Kenapa pasarnya sangat bermasalah? Banyak maksiat, muka aurat segala macam. Demi Allah aku masuk itu. Tak tahunya pasarnya berubah bagaimana? Lah sumpah. Sumpah macam ini. Nah, sumpah yang semacam ini bukan sesuatu yang diharamkan. Bahkan kadang diperlukan agar hati kita kuat. Agar hati kita kuat. Bahkan mungkin dia tahu sangat emosi betul. Saudaranya mau datang dan dia biasa kalau ketemu saudaranya pasti berantem ribut perang mulut. Akhirnya demi Allah kalau adikku datang aku tidak akan menjawab. Demi Allah. Katanya adiknya datang dia jawab bayar. Ya, tapi kan tujuannya baik untuk mengekang mulut kita agar tidak ngomong yang haram. Lah sumpah sumpah yang semacam ini diperkenankan untuk sebuah tujuan menghindarkan kita dari kemaksiatan atau mengungkuhkan kita dalam beribadah. Kita pemalas ini. Demi Allah. Kalau seandainya benar-benar adikku datang hari ini, akan aku beri 500 ribu. Wah ini. Kenapa? Biasa pelit dia itu. Kalau sudah adiknya datang, cuma kasih 50 ribu. Padahal tempatnya ruahnya jauh. 50 ribu. Demi Allah, untuk sekarang, kalau benar adikku datang hari ini, aku beri 5 juta. Sebab kalau pakai nggak pakai sumpah, keluarnya 50 ribu nanti. Ini untuk maju dalam kebaikan. Untuk maju dalam kebaikan. Maka hal-hal yang dimiyakini ini bukan suatu sumpah yang diharamkan. Tapi ada sumpah lah ini yang paling menyeramkan adalah yang sumpah ghamus ini sumpah untuk berdusta. Di pasar jualan dengan dusta hati-hati. Allah tidak melihat orang yang berdusta dalam sumpah. Jualan sedikit saja pakai sumpah. Harga belinya misalnya 5.000. Demi Allah bu belinya mahal 5.200. Padahal bawahnya cuma 200. Tapi bohong benar pakai sumpah nama Allah haram itu adalah ghamus. Ya sumpah yang berdusta. Bagaimana kalau orang lu sumpah berdusta? Berarti kan pasti bohong. Bagaimana dengan sumpah yang berbohong? Maka madhab kita Imam Syafi'i jika engkau telah bersumpah dan ternyata engkau itu berbohong dalam sumpahmu dan engkau sadari kalau itu berbohong. Kalau enggak sadar lain cerita. Kalau tidak sadar termasuk lawu tadi, tidak menyadari tak tahunya apa, bukan niat berbohong. Kamu ketemu bapak saya, ketemu, benar, ya benar, demi Allah, demi Allah. Bapak. Tak taunya setelah dicek, itu bukan bapak saya, itu paman saya, mama mirip sama bapak saya. Ah, saya terlanjur sumpah, ini bagaimana ini? Nah, kan tidak niat berbohong. Tapi salah dia. Ya enggak dosa dia. Nah, sebagian ulama ini mengatakan yang dibikin itu apakah pakai kafarah atau tidak ini. Madhab Syafi'i mengatakan hal-hal yang semacam itu termasuk ini, berbohong dalam bersumpah pun harus pakai kafarah. Dikatakan oleh Madhab Imam Syafi'i, kalau ada orang bersumpah dengan sesuatu yang dusta, tidak melihat ngomong melihat, tidak tahu ngomong tahu lalu bersumpah, demi Allah aku melihat dia padahal tidak melihat, dan dia sadar waktu bersumpah kalau dia tidak melihat, padahal dia ngerti harga belanjanya itu adalah 10.000, tak tahu yang dia pakai sumpah, demi Allah bu, benar, demi Allah aku belanjanya 12.000, tak tahu yang dia berbohong dan sadar dalam berbohong, maka itulah sumpah palsu yang diharamkan dan dosanya besar di hadapan Allah. Duitnya sih cuma 200 rupiah, akan tapi hukumannya besar di hadapan Allah. Kenapa? Dunia ketukar dengan Allah. Allah kegunakan untuk mendapatkan dunia 200 rupiah. Maka sebagian ulama mengatakan tidak perlu pakai kafarah. Kenapa? Hukumannya neraka. Sebab kafarah di dunia ini untuk menghapus dosa di akhirat. Tapi madhab kita Imam Syafi'i mengatakan babnya bab taubat. Mungkin dia orang yang menyesal, astaghfirullahaladzim, saya menyesal. Maka dalam madhab kita Imam Syafi'i, kalau Anda berdusta dalam sumpah Anda, maka hendaknya Anda bayar dengan kafarah denda di dunia dengan penyesalan, dengan harapan agar Anda tidak dihukum lagi oleh Allah di akhirat. Jika itu ada sangkut pautnya dengan kemaslahatan orang, Anda harus kejar, sampaikan kepada orang tersebut. Mungkin Anda berbohong, tak tanya kebohongan Anda itu menjadi masyarakat itu menjadi ribut, maka Anda harus sampaikan, kalau saya bohong, tidak cukup dengan kafarah saja. Misalnya ada seorang berkata dengan fitnah semua, demi Allah aku melihat dia, melihat istrinya Pak ini dengan laki-laki di sana, demi Allah. Padahal dia ingin menfitnah dan dusta dia. Buhtan namanya, buhtan itu haram. Menfitnah, hukumnya haram di hadapan Allah. Nah, orang yang seperti itu bagaimana? Dia harus membayar sumpahnya, nanti dendanya sumpah akan kita sebutkan. Tapi lebih dari itu, dia harus menunjukkan kalau dia itu berbohong, agar orang tidak terus tertipu dengan sumpahnya. Kemudian, bagaimana dengan apa bayarannya itu, bayar apa sih? Kalau Anda sudah terlanjur, tolong yang biasa bersumpah, langsung koreksi diri, berapa hari sehari bayar. Kita punya guru yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Namanya Dr. Mahmud. Beliau buta. Soleh, alim, fadil. Tapi kalau sudah marah dengan santri beliau itu, kadang-kadang keperucut sumpahnya. Misalnya ada santrinya, karena begitu cintanya sama murid. Begitu cintanya sama murid itu kalau sudah ada benar. Kalau ente begitu, Allah aku tidak mau masuk kelas ini. Kan beliau ngajar. Akhirnya malah, ya akhi, ente bikin saya harus keluar duit. Anda keluar duit, kita sering dapat, karena saya paling depan biasanya. Beliau punya kebiasaan, sumpah kalau sudah saking cintanya santri. Kalau ada santri atau murid melakukan satu kesalahan, beliau itu marah. Kamu tidak boleh gitu. Kalau ente begitu lagi, demi Allah, aku tidak mau masuk gitu lagi. Sumpah. Saya masih ingat, oh, ente ada bikin anak harus keluar duit nih, bayar denda. Jadi, ya benar, kita butuh berapa kali itu. Cuman beliau punya kebiasaan, tapi bayar. Tujuannya adalah baik, beliau bukan untuk yang haram. Beliau. Karena memang saking begitu semangatnya agar santrinya itu biar serius, muridnya serius. Dia seorang sudah meninggal dunia, dan setelah itu mesti tersenyum ketawa. Aku kalau tidak ngajar di sini, kalau tidak boleh masuk kelas ini, berarti saya tidak ngajar. Berarti saya harus bayar kafarah. Baik, bagaimana bayar kafarahnya disebutkan di sini nanti. Walakin yu'akhidukum bima aqatumul iman, akan tapi sumpah yang akan ada kafarahnya adalah sumpah seriusmu. Dalam keadaan mengukuhkan sesuatu yang harus kamu lakukan, atau sunnah engkau lakukan. Jadi, sumpah untuk mengukuhkan sesuatu yang boleh kita lakukan, kemudian tidak kamu lakukan. Atau kamu tidak ingin melakukan sesuatu dengan sumpah, akhirnya kamu lakukan, langgar sumpah. Atau sumpah dusta tadi, sumpah palsu menurut madhab Syafi'i, berbohong dalam sumpah, tapi sumpahmu serius untuk bohongin orang. Maka sumpah yang seperti itu bagaimana? Itulah yang Allah yu'akhidukum, ada hukumannya. Ada hukumannya di dunia saja, ada hukumannya di akhirat juga. Hukumannya di dunia saja, seperti tadi, sumpah demi Allah saya tidak mau datang ke rumah bibi saya, berarti dia mau memutus silaturahim. Setelah itu, aduh saya harus ke rumah bibi saya. Dilanggarlah, dia melanggar setan untuk patuh kepada Allah, maka dia tidak dosa dengan melanggar sumpahnya, bahkan wajib dilanggar sumpahnya. Cuman dia harus kena kafarah di dunia, harus membayar di dunia, membayar denda. Kafaratu, adapun kafarahnya adalah apa? It'amu asyrati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum. Yang pertama adalah kafaratu it'amu asyrati masakina, suruh milih di antara tiga. Memberi makan 10 orang miskin, setiap satu orang miskin satu mut. Satu mut itu 6,7 on kurang lebihnya. Jadi dihitung berapa duit itu. 6 kali 10. Jadi 60 kilo. Hah? 6 on, 6 kilo ya. 6 on kali 10 berapa sih? Bisa hitung-hitung enggak? Kalau ngitung pinter insyaallah. Apalagi ada duitnya. Berarti 6 kilo ya. 6 kilo 1,7. Itulah, jadi kalau Anda tiba-tiba bersumpah kayak tadi itu, yang harus dibayar, kafaratnya Anda membayar beras 6,7 kilo. Anda berikan kepada fakir miskin. Ya. Diberikan kepada fakir miskin. Au kiswatuhum, atau baju. Ukuran baju adalah baju yang layak untuk menutup aurat mereka. Baju yang layak untuk menutup aurat mereka. Bahkan sebagian yang bisa digunakan untuk sholat. Menutup aurat yang cukup untuk sholat. Jadi kita beri untuk 10 orang. Miskin, beri makan 10 orang. Atau memberi baju 10 orang, itu suruh pilih. Otahriru rakabatin, memerdekakan budak. Kayaknya gak mungkin yang ini. Suruh milih antara memberi makan, membelikan baju, memerdekakan budak, suruh milih. Pemelam yajid, kalau ternyata kita tidak punya duit, tidak punya uang, tidak punya budak, maka fasyamu thalathati ayyamin, puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Nah, puasa 3 hari ini adalah jika kita tidak mau membayar uang tadi. Yang 3 boleh milih. Tapi setelah Anda tidak mampu, maka Anda puasa 3 hari. Gak punya duit, wah, saya harus puasa 3 hari. Dan menurut madhab kita, Imam Syafi'i, puasa 3 harinya tidak harus berturut-turut. Tidak harus berturut-turut. Cuman menurut madhab yang lain harus berturut-turut, karena di situ ada kiraat. Tapi kiraat ini dikatakan syadah. Kiraatnya adalah kiraat yang bukan mutawatirah. Yaitu dalam Al-Quran ini ada lanjutannya, thalathati ayyamin mutatabi'at. Tapi itu kiraat. Karena bukan mutawatir seperti hadis, sehingga sebagian ulama mengambil 3 hari harus berturut-turut. Tapi menurut madhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, maka tidak diharuskan berturut-turut. Jadi boleh kita puasa hari ini, besok lusa, tapi sebaik-baiknya utang itu hendaknya segera dibayar. Sebaik-baik utang. Nah, itu caranya. Anda pikir, ini ibadah baru buat Anda yang sering sumpah. Supaya benar, supaya Anda tidak membiasakan sumpah, ada dendanya. Dendanya adalah Anda memberi makan 10 orang, setiap 10, 1 orang 1 mut. 1 mut atau 6,7 on, 6,7 kalikan 10, atau baju 10 orang. Atau merdekakan 1 budak. Jika Anda tidak mampu, Anda boleh memilih setelah itu, pilih-pilih pindah kepada tahriru raqabatin. Memerdekakan puasa 3 hari berturut-turut. Niatnya adalah, aku niat puasa bayar sumpah. Gitu saja bahasanya, niatnya enggak usah pusing-pusing. Puasa bayar sumpah selesai. Kemudian zalika kafaratu aymanikum idza halaftum, itulah cara Anda menebus kesalahan-kesalahanmu di dalam bersumpah. Kafarahmu di dalam bersumpah jika kalian bersumpah lalu kalian langgar. Wahfadu aymanakum, hendaknya kalian perhatikan itu. Kalian jaga sumpahmu. Jangan sampai kamu sumpah kau tinggal begitu saja. Kamu langgar tidak kau bayar. Sehingga menjadi orang jago sumpah. yang suka bersumpah lalu tidak memikirkannya, maka tidak menjaga sumpah. Dan Allah memerintahkan, artinya sekali Anda ucapkan sumpah, hendaknya kau ingat terus itu sumpah. Ini kembali kepada yang pertama tadi. Jadi orang itu jangan gampang sumpah, susah ngingetnya. Sehari sumpah 16 kali, gimana ngingetnya? Na'udzubillah. Segala sesuatu pakai sumpah, ini model orang. Santri jangan suka sumpah billahi demi Allah, billahi. Kita sering dengar sumpah billahi, wallahi. Enggak boleh. Dan itu harus wahfadu. Jagalah sumpahmu. Segala selagi engkau bersumpah, kau pegang itu sumpah. Dan harus kamu perhatikan, ada sumpah yang harus kamu langgar, ingat. Kamu sudah bersumpah untuk melakukan keharaman, kamu langgar. Demi Allah, aku harus minum khamr. Langgar. Mau sumpah mau minum khamr. Demi Allah, saya tidak mau ke rumah bibi tadi. Langgar. Ada sumpah yang harus dilanggar. Tapi ingat, harus pakai kafarah, bayar dan denda. Kayak tadi, salah satu guru kita, demi Allah, saya tidak masuk kelas ini kalau kau begitu. Dia masuk kelas. Dia harus masuk kelas, harus ngajar. Kalau tidak ngajar, bagaimana? Dia membayar. Tapi ada sumpah yang haram tadi, sumpah dengan dusta, hati-hati. Ini biasanya urusan perdagangan, jual beli, dan bab dosa gede, menggunjing. Nah, ini biasanya omongan-omongan harus pakai sumpah. Demi Allah, ya Allah. Untuk pengukuhan, untuk menfitnah. Buhtan. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi la'allakum tashkurun. Begitulah Allah menjelaskan kepada kita tentang ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Maknanya ini kan harus kita syukuri, karena ini ada hubungannya dengan sebelumnya. Kita tuh sering membuat susah dengan sumpah tadi. Yang semula boleh jadi tidak boleh, urusan kita. Ternyata Allah memberikan syariat yang sangat indah. Diberi penjelasan. Kalau kamu sudah berjanji, demi Allah aku tidak mau makan daging. Sate enak, ngapain kamu sumpah? Gimana sih? Sudah langgar sumpahmu kalau kamu ingin makan daging, tapi bayar, biar enak lagi. Jadi pakai sumpah-sumpah. Jadi seperti itu, la'allakum tashkurun, agar kalian mau bersyukur. Ternyata apa yang Allah berikan ini adalah memudahkan sebagian orang yang sudah mengikat dirinya tadi dengan sumpah. Ya Allah, aku harus sholat setiap malam begini, beribu rakaat. Waduh, tak tahu aja enggak mampu dia. Akhirnya sholatnya menjadi sholat paksa berat. Saya paksain diriku harus begini. Kelanggar, tak tahu aja enggak kuat. Maka bayar. Ini adalah kemudahan. La'allakum tashkurun, agar kalian bisa mensyukuri nikmat tersebut. Ini saja, semoga Allah menjaga lisan kita agar tidak berdusta. Dan jika kita harus bersumpah, semoga itu adalah sumpah kebenaran dan untuk kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Syukran gesuran kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dan kita dapatkan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga ilmu yang kita dapatkan kita dapat tambah dekat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi para jamaah, kami berikan kesempatan untuk bertanya. Bagi para pendengar pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita semua Buya Yahya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di alamat fanspage resmi Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, kesempatan yang pertama kami berikan kesempatan untuk para jamaah. Bagi para jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu, dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Buya, sebenarnya ini luar dari tema tafsir ya. Saya dapat amanah dari ibu saya untuk menyampaikan ini. Jadi sedikit saya bercerita, jadi ibu saya sudah sholat bertanya kepada Allah bahwa minta petunjuk untuk yang terbaik tentang keluarganya antara ibu saya dengan ayah saya. Nah, udah berapa itu ibu saya mendapat kabar bahwa anak atau kakak saya yang nomor tiga itu udah punya suami, tapi diselingkuhin Buya. Maaf, seharusnya hal-hal yang ada sangkutnya dengan aib tidak boleh disebutkan di sini. Karena kita harus jaga semuanya. Saya lupa, tapi itu hanya semua ini kaidah. Dalam majelis ini tidak boleh membicarakan kejelekan siapapun, sebab kejelekan seseorang harus ditutup. Karena itu mencemarkan dan hukumnya dosa besar di hadapan Allah Mohon maaf, saya mau stop. Kalau saya ngomong keluarga, kadang-kadang saya takut nih. Tidak boleh. Dan itu adalah acara. Kita tidak boleh cerita. Bukan keluarga, orang lain pun tidak boleh. Misalnya, Buya, saya punya kawan sekolah di sini, tak taunya dia melakukan ini, enggak boleh. Kita bisa berandai-andai saja. Ada orang begini, begini, begini, begini, selesai. Karena membuka aib lebih dosa daripada dosa itu sendiri. Semoga Allah, itu bukan selingkuh, enggak. Itu berita saja. Tidak ada perselingkuhan, insya Allah. Orang baik semuanya, ahli sholat, ahli ibadah. Enggak ada, insya Allah. Kadang-kadang hanya begini sudah dianggap selingkuh, selingkuh, selingkuh. Tidak. Insya Allah, ahli iman susah untuk berselingkuh. Baik, ada yang lain? Nanti khusus hal-hal pribadi keluarga tidak di sini. Tidak mungkin, Bu, ya. Gini aja, Bu, ya. Jadi, misalnya ada... Nah, kalau urusannya masalah sudah menyempuh perselingkuhan dan sebagainya, kita tutup dulu. Jangan membahas masalah siapa anda. Kadang-kadang perselingkuhan itu kata orang. Sementara kalau urusan perselingkuhan, selagi kita tidak melihat diri dengan mata sendiri. Melihat dengan mata sendiri pun kita tidak boleh bercerita kepada siapapun. Apalagi hanya katanya. Karena itu hal yang harus disembunyikan, dan ini adalah pendidikan yang dihadirkan oleh Rasulullah dan saya hadirkan setiap saat. Insya Allah nanti di luar majelis lebih bagus. Insya Allah. Yang lain? Jadi kalau seandainya nanti ada cerita tentang suatu yang sangat, misalnya dirinya sendiri misalnya, tidak harus berkata, Buya, aku dulu mabuk gimana nih? Tidak usah, tinggal bercerita, Buya, ada seorang, dia pengen tobat, dia dulu seorang pemabuk. Buya, ada orang mau tobat, dia dulu adalah seorang pezina. Bisa saja, tidak usah disebut kawan saya zina, tidak usah. Itu zina enggak usah, cuman pakai. Yang penting untuk memberikan ilmu kepada orang lain. Sebab bertanya itu sendiri termasuk memberi ilmu kepada orang lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum. Mau tanya, Buya, misalkan di bulan puasa Ramadan kan misalkan apa? Enggak puasa gitu. Nanti kan ada di kodo gitu ya. Nah itu misalkan lupa gitu, misalkan ada yang lupa berapa hari saya tuh gak batalnya gitu, itu gimana mengkodonya gitu. Kenapa lupa? Dulu masih muda misalnya gitu, anggap ya. Saja gitu, baik. Misalkan gitu ada, misalkan lupa terus itu gimana mengkodonya. Terus kiat-kiat agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu apa aja. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingin menanyakan tentang tafsir yang tadi. Kalau misalnya sumpahnya para pejabat, dokter, pengacara itu apakah kafaratnya sama dengan yang tadi Buya sampaikan? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah, jangan sampai ada di antara kita meninggalkan puasa bulan Ramadan tanpa ada uzur. Dan yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur, dia telah melakukan dosa besar yang seandainya ditambal, dibayar dengan puasa sampai mati, tidak akan terbayarkan. Begitu besarnya. Meninggalkan puasa tanpa udur. Maka dari itu harus tahu semuanya. Apa sih yang menjadikan seseorang boleh meninggalkan puasa? Mohon segera dilihat dalam fikih praktis, Buya. 9 hal yang membatalkan puasa dan 9 orang yang boleh berbuka puasa. Jika Anda bukan termasuk 9 orang yang boleh berbuka puasa, maka di saat Anda berbuka, dosa besar. Jika Anda bukan anak kecil dan bukan orang gila, dan jika Anda bukan orang sakit dan juga bukan orang tua renta yang susah sakit, dan jika Anda bukan orang yang lagi hamil dan menyusui, dan jika Anda bukan orang yang lagi haid dan nifas, dan jika Anda bukan seorang lagi bepergian jauh, maka Anda wajib puasa. Lalu jika ada orang meninggal, na'udzubillah, kadang orang biasa meninggalkan puasa, di rumah sesedih tidak puasa. Subhanallah. Tidak puasa. Oh, dosa besar di hadapan Allah, subhanallah. Akan tapi Allah Rahman Rahim, Allah Maha Kasih, membuka pintu tobat kepada siapapun, yang lalu biarkan berlalu. Banyak orang Buya masa lalu kelam, tapi telah Allah telah berikan cahaya iman dan tobat sehingga masa depannya terang benderang. Banyak orang dulu tidak pernah berpuasa, bahkan juga berjudi, bahkan juga mabuk, bahkan juga zina. Akan tapi setelah itu dibuka oleh Allah pintu kebaikan, terang benderang. Masa lalunya hapus. At-taibu minadzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Maka kembalilah kepada Allah semua yang pernah meninggalkan puasa. Berjanjilah di Ramadan yang akan datang, aku harus berpuasa. Kemudian insya Allah pada minggu-minggu berikutnya akan kami sisipkan kembali tentang fikih puasa praktis agar semua dari kita ngerti. Maka jika Anda termasuk golongan yang boleh berbuka, Anda boleh berbuka. Dan jika orang boleh berbuka puasa, maka Anda haram mewajibkannya. Nenek Anda yang sudah tua renta, tua, sudah sangat tua, kemudian susah untuk berpuasa, haram Anda mewajibkan puasa kepadanya. Tapi ajak, kalau mengajak dengan suka-suka boleh. Baik. Kemudian ada orang pada masa lalu sering meninggalkan puasa. Semua puasa yang ditinggalkan harus diqadha. Dan ngodoknya itu semestinya kalau waktu meninggalkan puasa itu karena bandel dia melanggar Allah, maka wajib dibayar kontan. Gak boleh main-main. Akan tapi kadang sebagian dari kita ini karena kebodohan, pergaulan, sehingga belum punya ilmu. Sehingga ya begitulah dia meninggalkan puasa waktu SMA dulu, ikut sana, ikut sini, ya sudah lah. Kalau begitu wajib dikodok, bolehlah dicicil. Tapi harus segera diselesaikan. Di tahun itu kalau bisa. Nah, bagaimana bilangannya? Bilangannya adalah Anda kira-kira, sebelum Anda mengkodok, Anda kira-kira. Setelah Anda kira-kira, peritim, menghayalkan dulu, tahun pertama kira-kira berapa hari, tahun kedua, tahun ini, mulai dari umur balik Anda, bukan masa kecil. Mulai dari alih misalnya, tahun pertama kurang lebihnya 10 atau 12, 13, utung, tulis 12, 13, 14, Anda jumlah, selesai itu, setelah itu Anda hitung, Anda ingat jumlahnya. Misalnya saya hitung rupanya saya itu sekarang umurnya sudah 30 berapa. Kemudian mulai dari 15 tahun. Berarti saya itu kurang lebihnya 13 tahun jarang puasa. Berarti 20 hari. Paling enggak puasanya 10 hari. Berarti 20 hari kali berapa? 12 tahun. Kalikan 20 kali 2, 12. Setelah dikalikan 12 berapa? 240 hari. 240 hari. Sret, lupakan yang lalu, Anda ingat bilangannya saja. Kenapa Anda hendaknya mengingat bilangan saja supaya Anda tidak membawa kepada keraguan-keraguan dulu. Berapa sih, berapa? Sudah lupa. Jadi Anda kira-kira dulu dan Anda pastikan dengan kira-kira. Setelah itu Anda tidak usah pakai kira-kira, Anda percaya dengan bilangan yang sudah Anda pastikan. Berarti utangku berapa? 240 hari. Berarti saya sekarang harus mulai mengkodok 240 hari. 1, 2, 3, cicil. Sampai selesai. Jadi gitu, jadi dikira-kira dulu. Kalau Anda tidak ngira-ngira, biarpun Anda sudah puasa, mungkin melebihi daripada utang, Anda tetap dalam keragu-raguan. Karena Anda belum pastikan berapa utangku. Sama utang dengan orang itu, jangan nyicil bayar tapi gak tahu utangmu berapa. Aku yang penting dulu banyak, nginjem duit. Berapa? Ya gak tahu. Terus, ya saya bayar. Sampai kapan? Pastikan dulu, Bu, utang saya berapa nih? Saya enggak tahu, saya juga enggak tahu, sudah sekarang ngambil kesepakatan kira-kira. Anda ridho, saya ridho. Berapa kira-kira utang saya? Saya banyak sekali ngambilnya. Ya, ini ngambil, ngambil, ngambil, ngambil. Pusing saya ngitungnya. Sudah saya anggap utangmu 10 juta. Kan beres gitu. Kalau belum enggak beres, Anda bayar lagi, Anda merasa cukup, dia belum merasa cukup. Kan repot. Nah, jadi dikira-kira dulu berapa, baru Anda melangkah untuk mengkodok. Pastikan tentang bilangannya terlebih dahulu. Agar doa dikabul, banyak sebab dikabul, yang paling utama dan pertama adalah makanan kita adalah makanan yang halal, baju kita adalah baju yang halal, minuman yang halal. Sebab biarpun orang telah memenuhi syarat-syarat dikabulnya doa seperti disebutkan dalam hadis, Imam Nawawi menyebutkan dalam Arba'innya tentang seorang Ash'ad Akbar, ada seorang dengan baju compang-camping, menunjukkan kalau dia bukan orang yang lebih limang dunia, menunjukkan kalau dia adalah ahli ibadah. Ya muddu yadahu menengadahkan tangan, cara berdoa menengadahkan tangan. Dan bayakulu ya Rab ilhah. Jadi syarat-syarat terpenuhi doa sudah ada pada orang tersebut. Dengan menampilkan baju yang compang-camping di hadapan Allah, tidak ada tanda kesombongan. Menengadahkan tangan, tanda mudah dikabul oleh Allah. Kemudian dia ilhah, mintanya ya Rab. Tapi Allah, Rasulullah mengatakan, Anna yustajabu lidzalik. Bagaimana akan dikabul doanya orang kayak begitu itu? Kenapa? Maka luhu haram, masyruhu haram, malbasu haram, makanannya haram, bajunya haram, minumannya haram. Biarpun kita pakai sarana prasarana dikabul doa, biarpun di depan multazam sana atau pakai macam-macam sarana dikabul doa, tapi kalau makanan kita haram, minuman kita haram, baju kita haram, mobilnya haram, biaya umroh haram. Mau nangis-nangis di depan Ka'bah, ngapain kamu nangis? Nangisi keharamanmu dulu sebelum kau nangis di sana, kan begitu. Ini jadi dari itu paling utama. Kemudian setelah itu ada sebab dikabul doa. Sebelum berdoa kita dengan sholat dua rakaat. Seperti disebutkan dalam hadis Nabi SAW, sholat dua rakaat, ambil wudhu, sholat dua rakaat, lalu menengadahkan tangan. Atau Anda panjatkan doa di tengah malam. Atau waktu khotib duduk di antara dua khutbah. Atau menjelang Anda berbuka puasa. Banyak itu semuanya. Tapi syarat yang terpenting adalah tadi apa? Yang pertama adalah kehalalan dari yang kita makan, kita minum, dan yang kita kenakan dari pakaian kita. Sebab banyak orang kelihatannya bisa menangis dalam doa. Ternyata makanannya haram. Loh kok dikabul? Itu bukan dikabul. Namanya istidraj. Mau dimasukkan ke neraka lebih dalam lagi itu. Jangan Anda bangga kalau dikabul doa Anda, tapi Anda masih makan yang haram. Jangan Anda bangga, jangan merasa itu pengabulan doa Anda jika Anda adalah orang yang masih makan riba. Karena syarat dikabul doa sudah tidak Anda ambil makanan haram, kemudian Anda dikabul doa, itu bukan pengabulan yang sesungguhnya. Sebetulnya itu adalah istidraj. Akan dijauhkan lagi oleh Allah, na'udzubillah. Maka yang doanya tidak gampang dikabul ini sebetulnya ada satu sisi akan ditabungkan oleh Allah di akhirat nanti. Yang kedua, banyak berevaluasi, kenapa ya kok doa saya belum dikabul? Ya, oh mungkin makananku haram, minumanku haram, dan seterusnya. Banyak berevaluasi. Sebab banyak orang tertipu seolah-olah doanya dikabul padahal makanannya haram, minumannya haram. Tapi doanya dikabul terus. Doain orang katanya dikabul terus. Namanya istidraj. Na'udzubillah, semoga Allah menjadikan doa kita dikabul yang sesungguhnya. Kemudian kalau ada apa namanya tadi? Sumpah. Hah? Sumpah pejabat sama, enggak ada beda. Pejabat segede apapun jabatannya di hadapan Allah tetap hamba Allah kok. Kalau mati sama kainnya kain kafan, dimasukkan ke liang lahat, enggak ada beda. Cuma tanggung jawabnya saya yang beda. Kalau Anda orang kecil di kampung enggak punya tanggung jawab kecuali istri Anda. Kalau dolim pada istri neraka sudah cukup. Tapi kalau jadi pejabat nerakanya lebih gede lagi. Karena yang didolimi misalnya 20 orang atau 50 orang. Tapi kalau pejabat yang baik tentu lebih hebat daripada orang yang Anda sembunyi di hutan sana. Karena dia ngurusi orang. Ngurusi orang banyak. Lalu bersumpah dokter dan sebagainya. Sumpah dokter sama. Yang penting sumpahnya dengan nama Allah bukan sumpah pocong. Ada sumpah pocong. Sumpahnya kepada Allah tapi pakai pocong-pocongan segala. Ada sumpahnya dengan deminya bukan dengan demi Allah, enggak boleh. Ada ya sumpah pocong ya? Pernah? Sumpah itu wajar, sumpah dengan mengukuhkan apa yang akan diucapkannya, dengan menyebut nama Allah itu sumpah. Sumpah pocong mungkin sumpah diseremkan saja itu. Mau jadi pocong enggak mau nanti. Semua akan dipakai pocong, dipakai. Jadi sumpah yang sesungguhnya, jadi kalau sumpahnya benar ya, dengan nama Allah, demi Allah, aku bersumpah bahwa aku akan begini-begini, itu adalah sumpah yang sah. Dan dia harus patuh, kalau tidak maka dia telah melanggar sumpah tersebut. Dan buah pelanggaran dari sumpah tersebut, maka ia harus membayar kafarahnya. Baik, ini saja. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin karena waktu Bu ya, silakan ditutup dengan doa. Baik. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya, cukup. Baik, sudah terlanjur pegang mic-nya supaya tidak kecewa. Silakan, silakan. Saya mau masalah sewa menyewa tanah. Nah, itu sawah yang disewakan itu zakatnya berapa? Sedangkan sawahnya itu banyak resikonya. Banyak apa? Banyak resikonya. Resiko. Resikonya kayak mitrat cai dan obat-obatan, apalagi kalau banyak penyakit, zakatnya berapa itu? Yang disampaikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan zakat sewa tanahnya atau zakat pertaniannya, Ibu ada dua tadi. Ya zakat sewa tanahnya. Baik, kalau baik saya seperti ini. Sewa tanah, Ibu. Assalamualaikum. Orang menyewakan tanah tidak wajib dizakati. orang menyewakan tanah tidak wajib dizakati menurut kebanyakan para ulama, termasuk di dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Saya punya tanah, ya kan, 10 hektar disewa oleh seseorang, maka itu tidak wajib zakat. Seperti saya menjual tanah juga tidak wajib dizakati. Baik, cuman urusan menyewa tadi, ijtihadnya ulama mutaakhirin bukan menjual, ini saya bedakan. Segala sesuatu yang menghasilkan, ini ikut usulnya madhab Imam Abu Hanifah. Segala sesuatu yang menghasilkan tadi, maka wajib dizakati. Anda boleh mengambil ini kalau memang Anda ingin kemuliaan, boleh. Tapi yang nyewa, bukan jual. Kalau menjual, mutlak tidak pakai zakat. Ini adalah fatwa akhir zaman yang menyesatkan, tamak dengan duitnya orang kaya, ada orang jual aset suruh bayar zakat. Ini sakit yang menyuruh bayar zakat. Misalnya Anda punya aset, tanah di tengah kota, dijual 50 miliar, banyak atau sedikit? 50 miliar, seberapa duitnya bu 50 miliar? Buat pondok saja. Maka biarpun duitnya 50 miliar, Anda tidak wajib zakat, karena Anda menjual milik Anda sendiri. Anda bukan jual, bukan kerja jual beli, tapi Anda menjual. Ini ada fatwa akhir zaman, tamak dengan duitnya orang kaya. Kita itu haram loh ya, mengambil duitnya orang kaya juga haram, seperti halnya mengambil duitnya orang miskin juga haram. Enggak boleh, jangan mentang-mentang kaya langsung wajib zakat, enggak ada. Cuman kalau masalah sewa menyewa, ibu yang bertanya, sewa menyewa ini, jika ini sebagian ulama dikembalikan pada usul madhab Imam Abu Hanifah, segala yang menghasilkan. Kalau madhab Imam Syafi'i adalah pakai fikih lama. Fikih lama itu apa? Fikih di dalam kitab fikih yang disebut fikih lama, kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in. Yang wajib dizakatkan cuma 6 hal. Pertanian, peternakan pun peternakan, bukan peternakan ayam kayak begini. Yang dikembala, bebas, gak bayar, dan seterusnya ini. Hanya 6 saja. Dagangan, pertanian, emas, perak, kemudian temuan, pertokoan, kemudian barang temuan, pertokoan, kemudian tambang, 5, selebihnya enggak. Nah, kalau berfikir kepada fikih begini, nanti banyak orang kaya enggak bayar zakat. Sementara fikih berkembang, tapi pun kita jangan sampai melanggar rambu-rambu yang jelas kayak tadi, jual aset suruh zakat. Kalau pajak memang itu urusan negara, biar dia urusan dengan Allah nanti, kan itu urusan masing-masing. Kalau zakat tidak, saya urusan dengan Allah dalam agama, tidak wajib zakat. Kalau bayar menjual aset, tapi kalau Anda menyewakan gedung, disewakan, Anda punya gedung untuk pernikahan yang islami, tak taunya apa, saking ramainya orang rindu dengan pernikahan islami, maka di gedung itu dibagi tempatnya lagi, perempuan rapi semuanya. Setiap hari ada orang nyewa, Masya Allah, 1 juta setiap hari. Berarti sebulan berapa? 30 juta, bersihnya 20 juta, banyak banget nih. Walhasil kaya, sewa menyewa. Kalau sewa menyewa itu ada berputar duit, ada penghasilan. Maka ini ada dibenarkan, akan tapi ini pun mengikuti usul madhab Imam Abu Hanifah yang sudah diambil juga oleh sebagian fuqaha Syafi'i, yang ulama Syafi'i. Maka itu wajib zakat dengan 2 syarat. Yang satu adalah harus mencapai nisab dari hasil bersih. Nisabnya sama, disamakan dengan emas atau perak. Kalau kita samakan dengan emas, kurang lebihnya adalah 90 graman kurang lebihnya. Senilai 90 gram emas, duitnya sekarang berapa yang sering punya emas asli murni? Anggap saja 500. Berarti kalau 90 berapa? 500 atau 600? Satu emas, 600. 6 kali 9 berapa? Balik ke kelas 2 SD, apalan matematik. 6 kali 9 berapa? 54. Ya sudah, kurang lebihnya 54 juta. Pokoknya ibu benar loh ya matematikanya, saya enggak ngitung loh ya. Kurang lebihnya 50 sampai 60 juta. Jadi kalau penghasilan Anda bersih, selain dari tukang sapu, tukang bersih, tukang jaga, kok bersih, dalam 1 tahun itu mencapai kurang lebihnya 50 sampai 60 juta, Maka setelah kira-kira 1 tahun loh ya, 1 tahun, bukan sekali keluar banyak begitu, enggak, 1 tahun diperkirakan sampai mencapai 60 jutaan, maka saat itu Anda ikut pendapat ini wajib mengeluarkan zakat tidak banyak, cuma 2,5%. Tapi ingat, dari semua yang sudah dibersihkan untuk semuanya, bukan harga kotor, bukan kotornya. Nah, ini termasuk ini adalah karena ada penghasilan. Jadi seperti itu Bu, zakatnya. Kalau ada orang nyewa kepada Ibu, setahunnya berapa? Setahunnya 25 juta Bu ya. Oh ya, sudah enggak wajib zakat. Kalau mau sedekah, sedekah saja. Setahunnya 30 juta enggak wajib zakat. Setahunnya 100 juta, gede nih. Wajib zakat 2,5%. 2,5% saja. Tapi kalau belum mencapai itu, tidak wajib zakat. Baik. Kemudian itu. Tadi masalah orang dan sebagainya, apa hubungannya? Kalau sudah disewa, Ibu, biarpun banyak tikusnya, ada rimaunya juga ada masalah. Nah, karena sudah nyewa, jadi enggak urusan. Jadi Anda disewa misalnya. Cuman mungkin yang ditanyakan Ibu ada sedikit bingung, mungkin bagaimana dengan pertanian dari nyewa? Mungkin seperti saya sambung sekali, orang nyewa, Anda nyewa tanah 10 hektar buat pertanian, maka Anda wajib mengeluarkan zakat yang bercocok tanam, bukan yang punya tanah. Anda bertani, cocok tanam, wajib membayar zakat. Zakatnya pun kalau memang kita itu pakai pengairan, desal dan sebagainya, itu pun tidak semua pertanian dikeluarkan zakatnya. Dalam mazhab Imam Syafi'i hanya pertanian makanan pokok saja. Makanan pokok adalah beras, jagung yang jadi makanan pokok. Itu adalah zakatnya, zakat an-nabat. Zakatnya atau muasyarat, zakatnya adalah 10% kalau memang kita tidak pakai perawatan air. Airnya dari air hujan. Tapi kalau pakai air, nah nisful usri, separuh dari 10%, 5%. Kok banyak banget gitu ya. Nah, banyak 5%. Sebab apa? Pertanian itu lebih banyak nganggur. Setelah nanam kan ditinggal. Kalau toko dijaga setiap hari kan, coba toko tidak dijaga, tidak ada yang beli. Kalau pertanian, lihat, kelihatannya Allah kok kayak tidak adil, ini kan kurang ajar kepada Allah. Coba yang namanya pertanian itu adalah, kita hanya bercocok tanam di awal saja, setelah itu Anda nongkrong sambil makan roti, makan singkong, sambil lihat hijau itu. Setelah itu, nanti 2 sebulan kemudian baru ini, kerjaannya tidak terlalu banyak. Nah, obat tidak masuk dalam bab ini, jadi itu wajib zakatnya seperti itu. Jadi kalau memenuhi nisab juga, nah, nisabnya nanti ada, nisabnya sudah kita perkirakan, kurang lebihnya adalah 7,5 kuintal beras. Nah, 7 kalau beras. Kalau jadi padinya, padinya adalah ya dijadikan padi. Kurang lebihnya kalau katanya petani, kita waktu tanya, asalkan dia jujur, saya enggak ngerti, tukang selip. Jadi kalau 7,5 kuintal beras itu, beras itu padinya berapa? Padinya kurang lebihnya 1,1-1,2. Nah, berarti kalau Ibu sudah punya panenan sebanyak 1,2 ton ya. 1,2 ton, maka sudah wajib mengeluarkan zakatnya berapa tadi? 5%. Tidak usah pelit, sudah dikasih banyak kok, ngasih 5% saja susah ya. Baik. Adapun yang lainnya kami kembangkan lagi. Sekarang ada pertanian yang bukan dari makanan pokok. Saya petani tomat dan sebagainya. Maka kalau petani tomat tadi caranya seperti yang pertama tadi, tidak boleh kita samakan dengan cara mengeluarkannya zakatnya beras makanan pokok. Tomat, lombok dan sebagainya nanti itu seperti zakat penghasilan yang lainnya seperti kontrakan dan lainnya, maka di bersihkan dari biaya dan sebagainya, dibersihkan dari biaya dan seterusnya. Kalau beras tadi tidak, kalau beras itu pokoknya kalau padi tadi langsung dipotong 5%. Kalau ini perlu dibersihkan dulu dari pembiayaan dan sebagainya, kemudian sisanya jika dalam setahun itu kok mencapai 60 juta baru dikeluarkan 2,5%. 2,5% itu saja. Semoga Allah menjadikan kita ahli zakat semuanya. Semoga kita tidak pernah nerima zakat. Amin. Mau nerima zakat? Nyungsep dulu, larat dulu. Maka dari itu, jangan sampai kita itu mengambil haknya orang lain. Maka saya sebutkan ini adalah pernah kami hadirkan dalam salah satu acara, tiga penjahat di dalam masalah zakat. Mohon dilihat lagi, insya Allah dihadirkan lagi suatu ketika. Yang pertama adalah orang kaya tidak mau bayar zakat. Yang kedua adalah orang yang tidak berhak nerima zakat, ngaku-ngaku nerima zakat. Orang tidak berhak nerima zakat, ngaku-ngaku, itu penjahat, karena akan mengambil haknya orang fakir. Seperti pondok pesantren ini yang bangun adalah orang kaya, atau orang-orang yang bukan duitnya orang fakir. Jadi untuk bangun pondok ini dan masjid adalah duit lebihanmu, bukan duitnya orang fakir. Duit yang harus Anda zakati, zakat duitnya siapa? Duitnya orang fakir, tidak boleh untuk bangun pondok ini. Maka saya akan menjadi penjahat jika ternyata duitnya orang fakir saya gunakan untuk gedung. Sementara yang masuk di gedung orang kaya juga ada di situ. Na'udzubillah. Coba gedung kita kan orang kaya juga banyak. Yang duduk di sini misalnya buat majelis ilmu. Gedung ini kan yang duduk orang kaya juga banyak. Kalau sampai ini dari duitnya orang fakir, saya zalim kepada orang fakir. Maka kalau Anda membantu pondok, jangan dari duit zakat. Dari duit pribadi Anda untuk masuk surga, meluncur ke surga. Tapi cepat-cepat. Bangunannya belum beres-beres. Nah, itu. Jadi masalah itu. Kemudian penjahat yang ketiga adalah orang pengurus zakat. Pengurus zakat membagikan kepada orang yang tidak berhak. Anda pengurus zakat, awas, hati-hati. Pengurus zakat di musola-musola, kalau Anda tidak punya ilmu jangan ngurusi, itu daftarkan neraka. Kalau Anda mengurusi zakat, Anda tidak punya ilmu. Atau mengambil zakat dari orang yang tidak wajib, kayak tadi itu. Orang jual aset langsung dipotong zakat, kayak pajak saja. Potong zakat. Atau zakat Anda berikan kepada yang tidak berhak. Na'udzubillah. Anda memberikan kepada orang yang tidak berhak, atau ke tempat yang salah, maka itu tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama shadaqatul fuqara, dan seterusnya. Ada 8 kelompok itu. Kemudian fisabilillah itu jangan diperlebar. Fisabilillah itu para ulama mengatakan itu adalah orang-orang yang jihad di jalan Allah. Jika Anda pergi ke Suriah membela kaum muslimin, atau pergi ke Palestina, biarpun Anda kaya tapi Anda berjuangnya gratis, maka Anda mendapatkan zakat. Tapi jangan diperlebar kepada yang lainnya, lalu dapat nanti bermasalah. Anda menjadi orang yang melakukan kesalahan dari bentuk yang ketiga, tidak punya ilmu atau salah di dalam membagikan zakat, hukumnya adalah haram. Wallahu a'lam bissawab. Cukup ibu, enggak ada pertanyaan lagi karena waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian pendaftaran santri tafaqquh, mohon, terbatas sekali. Santri tafaqquh adalah anak kelas dewasa, 15 tahun atau 14 tahun ke atas, untuk belajar tafaqquh untuk menjadi ustadz, ulama, nahwu, shorof, fikih dan seterusnya. Mulai 1 Rajab hingga 5 Ramadan. Pendaftaran santri pejuang, kita juga santri pejuang. Ada orang yang punya waktu ingin berjuang di sini. Apakah berjuang dengan tenaganya atau berjuang dengan apapun yang ia miliki, kita perkenankan. Mereka pun tetap bisa belajar. Cuman tidak terlalu fokus untuk belajar. Tapi lebih banyak berjuang, karena kita perlu orang yang saat ini juga mulai berjuang. Kalau semua belajar saja, siapa yang berjuang? Adapun pahala jadi santri berjuang tidak kalah dengan yang lainnya. Kenapa? Santri berjuang ini akan berkhidmat untuk yang lainnya, untuk mencetak ulama. Maka anak-anak yang lain jadi ulama pangkatnya tinggi, maka santri pejuang ini lebih tinggi lagi. Kenapa? Berjalannya pondok ini karena santri pejuang. Berjalannya pondok ini karena santri pejuang. Mohon ikut santri yang serius. Kemudian pendaftaran ini kita menambah kelas untuk anak-anak SMA. SMA sudah ditutup beberapa bulan yang lalu. Kemudian ada inisiatif baru karena kita menemukan kelas baru lagi, darurat ya, kita buat kelas lagi, suruh dilihat, kelas saung dan sebagainya. Yang mau mendaftarkan SMA ku segera, hingga tanggal 13 Saban, sebentar lagi ditutup. Baik, kemudian untuk mohon doa untuk menunjang kelancaran dakwah ini yang sudah pernah kami sampaikan. Kita kan perlu pengeditan video dan sebagainya, ada sedikit-sedikit kita sengaja cicil, kita sampaikan. Untuk bahan Anda dalam memanjatkan doa, ada kita perlu meja editor. Kurang lebih nilainya 6 jutaan. Biayaan pengadaan tenda, karena nanti kalau hari Ahad pada kepanasan di sini, kita akan buat tenda, satu unitnya 12 juta, enggak tahu butuh berapa unit. 1 juta, 1, 2 atau dulu, 3 dulu. Kemudian pelebaran, jadi inventaris apa barang-barang pondok ini, mobil pondok ini yang sebanyak itu, tidak punya tempat parkir, akan kita buatkan tempat parkir untuk menjaga barang-barang pondok pesantren agar rapi di sini, sehingga tempat parkir itu nanti setelah kalau musim pengajian digunakan pengajian, jika malam dan tidak pengajian dipakai untuk parkir mobil agar terlindung dari panas dan hujan. biar lebih awet lagi. Kemudian untuk server, alhamdulillah kemarin sudah ada yang mencukupi. Kemudian juga kami himbau bahasanya, undanglah ahli surga dengan minta kepada Allah, ya Allah kirimkan ahli surga untuk bisa menyelesaikan dua pembangunan besar raksasa. Yang pertama adalah pembangunan besar ini untuk dak yang ketiga, lantai tiga adalah kurang lebihnya 1,2 miliar, itu sampai selesai. Ada yang kedua sekarang lagi dijalani oleh hamba-hamba Allah, Allah mengirim hamba Allah. Kemudian di Pondok Putri juga akan kita angkatkan lagi, itu kalau diperkirakan nilainya adalah semuanya kurang lebihnya 1 miliaran. Semuanya miliar-miliar. Wah, jangan mikir kalau urusan dengan Allah, jangan pusing. Kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, selama ini coba, kita dengan Allah gak pernah pusing kita. Hah? Gak pernah kita harus pakai pusing-pusing. Kita nyantai semuanya, alhamdulillah, karena Allah maha kaya dengan hamba-hamba yang dicintainya. Maka doakan semoga Allah mengirim hamba Allah yang bisa menyelesaikan pembangunan. Mungkin tidak harus 1,2M, mungkin bisa menyicil. Saya akan mencukupi besi untuk bondeknya, untuk loteng, untuk daknya. Kurang lebihnya berapa ratus? 500-an. Oh, 500 dulu. Setelah itu saya akan ngirim batanya berapa, kira-kira berapa DO. Silakan boleh, enggak apa-apa. Saya hanya ngirim doa saja, Buya. Sangat bagus. Itu yang kita tunggu, doa. Yang penting jangan ada ketinggalan dari rombongan kemuliaan ini. Dan juga untuk bergabung dalam infak al-bahjah, yang biarpun minimal 1.000 rupiah, jangan sampai ada yang tertinggal dari rombongan kemuliaan ini. Sehingga terus berjalan Anda dalam program kemuliaan ini, sehingga Anda diam-diam tanpa Anda sadari, Anda merasa memiliki program pondok pesantren ini, maka di saat seperti itu, semakin dekat ikatan kita, dan tidak akan dipisahkan oleh Allah, insya Allah, sampai kita mati, dan kelak kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan pengumuman yang lain, pengajian Umi, maulid muslimah, khusus muslimah menyambut Ramadan, untuk ibu-ibu. Hari Rabu 20 Syaban, atau 17 Mei. Pukul 7.30 sampai selesai. Di sini, nanti di steril, semuanya tidak ada. Bapak-bapak minggir semuanya keluar. Bapak-bapak pintu dari pintu sana langsung ke belakang. Di sini khusus ibu-ibu semuanya. Aman nanti. Aman ibu, enggak ada laki pun satu. Shootingnya pun perempuan, semuanya perempuan. Semuanya ini bebas ibu sini. Ini adalah maulid khusus untuk wanita. Dan kita buat, insya Allah sangat terhormat majelisnya. Ibu-ibu enggak usah ragu. Insya Allah ini khusus wanita. Dari ujung sana, ujung itu wanita semuanya. Baik, kemudian kajian Minhajul Abidin nanti malam di Weru, Majelis Bulanan Bahjah Bogor malam, nanti malam juga Majelis Muslimah Kuningan sore ini, Muslimah Kuningan lantai dasar Masjid Syiarul Islam di Kuningan, Majelis Muslimah Kuningan sore ini. Yang mestinya kami tadi malam, kami di perjalanan ya. Jadi sore ini insya Allah dengan Umi di Syiarul Islam. Isra' Mi'raj hari Senin malam Selasa di At-Taqwa insyaAllah. Kajian akhwat untuk remaja putri. Untuk Isra' Mi'raj adalah malam Senin yang akan datang. Tanggal 28 Rajab. Kemudian hari Ahad. Kapan hari Ahad? 24 Rajab. Besok. Besok insyaAllah juga ada, mungkin bisa disaksikan di TVRI. Itu adalah juga Isra' Mi'raj. Jika ada waktu sekitar jam 1 siang Isra' Mi'raj dengan kami insyaAllah. Tapi kita di sini, jadi ini itu kita di sini, kita acaranya di sini, kita ada acara di sini juga, kita di sini tidak usah Isra' Mi'raj besok. Yang jelas tanggal jam satunya ada Isra' Mi'raj di TVRI. Kemudian kajian Muslimah Cirebon besok, insya Allah sini saja. Bismillah, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, irhamna wa la tu'adzibna, wangsurna wa la takhdurna, wa afina wa la tumridna, wa akrimna wa la tuhinna, wa atirna wa la tuhsir alayna, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cintamu. Ya Allah, kehadiran kami tempat ke tempat ini karena kami ingin mulia, ingin engkau muliakan. Maka ya Allah, jangan sampai kami pulang dari tempat ini kecuali kau kabul hajat kami. Kau penuhi keinginan kami, Allah. Kami ingin mulia, kami ingin jauh dari sebab kehinaan. Kami ingin jauh dari segala kemaksiatan, ya Allah. Pandang kami, ya Allah, dengan kasih sayang dan cintamu. Jika ada di antara kami, ada hambamu yang sering bermaksiat, kami mohon, ya Allah, ampuni berkat majlis mulia ini, ya Allah. Ampuni mereka, ya Allah. Dan berikan kesadaran, ya Allah, akan dosa-dosa, ya Allah, yang mereka lakukan, ya Allah. Jadikan mereka semakin takut dengan hukumanmu, ya Allah. Sehingga kami semakin sehari semakin dekat kepadamu, ya Allah. Dan kami mohon rindukan kami kepada kemuliaan. Dan berikan kepada kami pemahaman yang benar kepada Al-Quran. dan jadikan kami mudah mengamalkan isi Al-Quran. Dan kami mohon, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami, ya Allah, dari berbuat zalim dalam urusan zakat, ya Allah. Dan jangan kau jadikan kami hamba-hamba yang menerima zakat. Jadikan kami hamba yang selalu membayar zakat, ya Allah. Dan jangan sampai kami salah dalam mengurusi zakat, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Dan jika ada di antara kami ada hambamu yang pernah meninggalkan puasa di bulan Ramadan, kami mohon ampuni mereka. Dan juga berikan kesadaran dan jadikan dia ahli puasa, ya Allah, di kedepan hari, ya Allah. Dan jauhkan kami dari meninggalkan sholat. Jauhkan kami dari zina yang busuk dan kau hinakan. Jika ada di antara kami ada hambamu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon, ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka. Tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia. Dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak kau seksa lagi, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, siapapun yang telah berjuang di sini, berikan ketulusan dan keikhlasan. Berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Yang telah berjuang di sini, berikan ketulusan, keikhlasan, dan kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat, ya Allah. Untuk diri dan keluarga mereka, ya Allah. Dan kirimkan ke tempat ini hamba-hambamu yang bisa berjuang bersama kami. Orang-orang ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang. Apakah dengan ilmu mereka, dengan harta mereka, dengan tenaga mereka, dengan pikiran mereka, atau panjatan doa, ya Allah. Kami ingin kami selalu bergabung dalam kemuliaan ini, ya Allah. Bergabung dalam kemuliaan, dan jangan engkau keluarkan kami dari program kemuliaan ini, ya Allah. Engkau maha tentang kami, dan kami mohon, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua. Dan kami mohon, berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh soleha yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang belum menikah, berikan kepada mereka pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan Allah, pandanglah anak-anak kami dan santri kami dengan kasih sayangmu. Jadikan mereka kekasih-kekasihmu, hamba-hamba yang kau muliakan, ya Allah. Dan berikan kepada orang tua mereka kemudahan, ya Allah, dalam mencari rezeki yang halal untuk berjuang. Dan menghantarkan putra-putri mereka dalam kemuliaan. Dan berikan kepada kami semua husnul khotimah. Mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.